Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan tauraf fikih kita, mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqqih. Ini pertemuan yang ke-24 ya, dari 28 pertemuan yang kita rencanakan. Sisa kemarin pertemuan yang ke-23 ada yang terlewat, yakni bab al-hadana. Ya, al-hadana adalah pengasuhan anak. Ya, al-hadana artinya adalah pengasuhan anak. Wa fihi dhabitan, pada bab ini ada dua ketentuan. Dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, halaman 159 ya. Ketentuan yang pertama, al-haqqu bil hadanati, yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah yang pertama al-um, ibu. Jadi yang pertama, yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah siapa? Al-um, ibu. Kemudian yang kedua, summa ummuha, kemudian ibu dari ibu, yakni kak, yakni nenek ya, nenek dari jalur ibu. Summa al-ab, kemudian ayah ya. Jadi yang paling berhak yang ketiga adalah apa? Urutan yang ketiga adalah ayah. Summa ummuhu, kemudian ibunya ayah. Ayah ini punya ayah, punya ibu. Ini yang paling berhak setelah ayah adalah ibunya ayah. Ya. Summal jad, kemudian kakek. Kemudian kakek. Summa ummuhu, kemudian ibunya. Ya, kemudian ibunya kakek ya. Ya, kemudian ibunya siapa? Ibunya kakek. Ya. Summa al-ukht asy-syaqiqah, kemudian saudari sekandung. Waalaikumsalam. Kemudian saudari sekandung. Kemudian yang ke-8, summa li'ab, kemudian saudari seayah. Summa li'um, kemudian saudari seibu. Summa al-khalah li'abawaini, kemudian bibi dari jalur ibu. Li'abawaini, maksudnya adalah sekandung ya. Summa li'ab, kemudian bibi dari jalur ibu yang seibu, yang sebapak dengan ibu. Bibi dari jalur ibu yang sebapak dengan ibu. Summa li'um, kemudian bibi dari jalur ibu yang seibu dengan ibu. Ya. Summal ammat kadzalik, kemudian ammat itu bibi dari jalur ayah. Demikian pula, yakni rinciannya siapa yang paling berhak? Yang pertama adalah bibi dari jalur ayah yang sekandung dengan ayah. Ya, bibi dari jalur ayah yang seayah dengan ayah. Bibi dari jalur ayah yang seibu dengan ayah. Dan ini urutan siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak. Ya. Jadi kalau misalkan terjadi perselisihan siapa yang mau mengasuh anak, maka yang pertama misalnya terjadi perceraian gitu ya. Terjadi perceraian, maka yang paling berhak adalah ibu dari si anak itu. Ya, dan seterusnya. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, idza balagha sabiyyu sab'a sinin aqilan khuyyira baina abawayhi. Apabila anak tersebut sudah mencapai 7 tahun dan dia sudah berakal, khuyyira baina abawayhi, maka dia diberi pilihan antara mau ikut ibunya atau ikut ayahnya. Baik. Kemudian selanjutnya, ini pelajaran yang ke-24 ya, berdasarkan urutan yang ada di kitab syarah ini. Kitab yang ke-28, Kitabul Jinayat atau Kitabul Al-Jinayat, Kitab Al-Jinayat. Ya. Apa itu Al-Jinayat? Al-Jinayat adalah at-ta'addi 'alal badan bima yujibu qisasan aw malan. Ya. Melampaui batas terhadap badan seseorang, yaitu melakukan tindakan penganiayaan ya terhadap badan seseorang. Bima yujibu qisasan aw malan, ya, pada apa-apa yang diwajibkan untuk dibalas setimpal atau diwajibkan untuk memberikan harta tertentu, ya, pada apa-apa yang diwajibkan untuk dilakukan balas setimpal atau diwajibkan untuk membayar sejumlah harta tertentu. Jadi kalau perbuatan melampaui batas terhadap badan seseorang yang di dalam syariah kita diberi hukuman berupa qisas, ya, balas timpal, atau diberi hukuman berupa penyerahan sejumlah uang, maka ini namanya apa? Al-jinayah. Kalau tidak ada qisas atau tidak ada pembayaran sejumlah uang, sejumlah harta maksudnya, maka ini tidak masuk dalam kategori al-jinayah. Tidak masuk dari kategori al-jinayah. Kemudian babu aqsamil qatl atau fi arba'atu abwab. Pada kitab ini ada 4 bab. Yang pertama bab aqsamil qatl, bab macam-macam pembunuhan. Kemudian yang kedua bab syuruti al-qisasi fi nafsi. Bab syarat, ya, syarat qisas fi nafsi terkait pembunuhan. Bab syurut istifai al-qisas, bab syarat menegakkan hukum qisas pada suatu kasus atau mengambil qisas sebagai hukuman terhadap satu kasus. Bab syurut al-qisas fi maduna nafas, bab syarat mengqisas pada kasus yang bukan pembunuhan. Bab syarat mengqisas pada kasus yang bukan apa? Yang bukan pembunuhan. Baik. Jadi ada 4 bab, ya, di dalam kitabul jinayah ini yang akan dibahas oleh penulis. Pertama, macam-macam dari pembunuhan. Kemudian yang kedua, syarat, ya, qisas itu bisa ditegakkan, atau syarat, apa itu namanya, syarat qisas, ya, syarat qisas. Kapan qisas itu ditegakkan? Harus memenuhi syarat. Adapun yang ketiga ini, syarat menegakkan atau menunaikan qisas. Ya, kalau syarat qisas ini sudah terpenuhi, maka apakah bisa ditegakkan saat itu? Apakah ditegakkan, bisa ditegakkan saat itu? Baik, ya, jelas, ya. Terkadang syarat qisas dipenuhi tapi tidak bisa ditegakkan. Maka yang ketiga ini pembahasannya adalah apakah qisas bisa ditegakkan setelah memenuhi persyaratan. Iya. Kemudian yang keempat, bab syarat qisas pada hukuman atau pada kasus selain pembunuhan. Bab aqsamil qatl, bab macam-macam pembunuhan. Wa fi dhabitani, pada bab ini ada 2 ketentuan. Yang pertama, dhabitul awwalu al-qatlu salasatu aqsam. Pembunuhan ini ada 3 macam. Pembunuhan ini ada berapa? Ada 3 macam. Ya. Yeah. Yang pertama, al-amdu, pembunuhan secara sengaja. Yang pertama, pembunuhan secara sengaja. Wa fihi al-qisasu awis sulhu awil afwu. Dan pada pembunuhan secara sengaja ini, konsekuensi hukumnya adalah al-qisas, qisas awis sulh atau berdamai, awil afwu atau dimaafkan secara gratis. Iya. Nah, pembunuhan secara sengaja itu apa? Pembunuhan secara sengaja itu dia melakukan tindakan melampaui batas atau penganiayaan terhadap orang yang darahnya terjaga. Terhadap orang yang darahnya apa? Darahnya terjaga. Bima yaqtulu ghaliban. Dengan menggunakan sesuatu yang secara umumnya bisa membunuh. Dengan menggunakan sesuatu yang secara umumnya bisa membunuh. Iya. Baik. Dan di sini memang ada niat untuk melakukan tindakan pembunuhan. Jadi namanya al-amad, pembunuhan secara sengaja ini ada niat untuk melakukan tindakan pembunuhan. Lalu dia melakukan tindakan penganiayaan terhadap orang yang jiwanya maksum, artinya tidak boleh ditumpahkan darahnya. Iya. Kemudian setelah itu, apa itu namanya, dia melakukan tindakan tersebut menggunakan sesuatu yang biasanya memang bisa untuk membunuh. Baik. Nah, dan pada pembunuhan secara sengaja ini hukumannya adalah pertama al-qisas. Al-qisas ini artinya balas bunuh. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi, dan kami tetapkan atas mereka pada kasus itu anan nafsa bin nafsi, atau kami tetapkan alaihim fiha anan nafsa bin nafsi, kami tetapkan atas mereka bahwasanya jiwa itu dibalas dengan jiwa. Ya, yeah. Ya, ini ayatnya panjang ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-45. Ya. Disebutkan di situ ayat sebelumnya, Inna anzalna Taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami turunkan Al-Taurah fiha, pada Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu. Ya, yang menghukumi dengannya para nabi. Ya, yakni dari kalangan orang-orang yang berislam terhadap orang-orang yang beragama Yahudi. Warabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu 'alai syuhada. Fala takhshawun naasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Dan disebutkan di situ kalimat fala takhshawun naasa wakhshawni. Ya, kalimat warabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah. Ya, wa kanu 'alaihi syuhada. Dan ar-rabbaniyun, orang-orang rabbani, demikian pula al-ahbar, para pendeta, mereka menghukumi juga. Ya, mereka menghukumi juga menggunakan Taurat bima stuhfidhu min kitabillah, dari apa yang mereka hafalkan dari kitabullah. Wa kanu 'alaihi syuhada, dan mereka itu menjadi saksi. Fala takhshawun naasa wakhshawni, janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Wa katabna 'alaihim fiha, dan kami tetapkan atas mereka pada kitab Taurat itu, annan nafsa bin nafsi, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aina, seterusnya. Ini terdapat di dalam kitab Taurat. Ya, terdapat di dalam kitab At-Taurat juga hukuman semacam ini. Baik. Selanjutnya jadi wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi, dan kami tetapkan atas mereka, ini Bani Israel, fiha, di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa itu dibalas dengan jiwa. Ya, dan kalau dari Al-Qur'an, ya, yang menerangkan bahwa hukuman ini tetap berlaku bagi umat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan qisas terkait orang yang dibunuh, dan seterusnya dari ayat. Maka hukuman dari al-qatl al-amad, pembunuhan secara sengaja, yang pertama adalah qisas. Yang kedua adalah as-sulh. As-sulh artinya berdamai. Nah, berdamai ini ya, ini adalah memberikan sejumlah uang. Memberikan sejumlah uang atau sejumlah harta, baik senilai dengan diyat atau lebih besar daripada diyat atau kurang daripada diyat. Dan nanti akan disebutkan diyat. Diyatnya itu 100 ekor unta. Dan untuk pembunuhan secara sengaja, seandainya dibayarkan diyat, maka diyatnya adalah diyat mughalladhah. Ya, diyat mughalladhah. Diyat mughalladhah itu diyat yang dibesarkan. Ya, yang mana pembayarannya ditanggung oleh si pelaku sendiri. Itu diyat mughalladhah. Ya, kemudian selain itu dibayarkan secara hal. Ya, tidak bisa dicicil. Tidak bisa dicicil, diyat mughalladhah. Kemudian juga dari 100 ekor unta itu 40 di antaranya harus bunting. Ya, ini diyat mughalladhah. Jadi sulh ini bisa dengan nilai senilai diyat, bisa lebih besar lagi. Karena ini namanya perdamaian. Ya. Baik. Nah, jadi misalkan orang yang dibunuh ini keluarganya dia tidak sepakat untuk dijatuhi hukuman mati. Ya, keluarga dari korban. Oh, kami enggak sepakat ini. Ada yang enggak sepakat. Ya sudah, berarti berpindah kemana? Ayo sulh saja. Damai. Ya, terus gimana? Apakah kita ini kalau sudah damai nanti di pengadilan itu tawar-menawar. Ya, tawar-menawar. Mau bayar berapa? Ya, bisa jadi dibayar dengan nilai diyat, bisa jadi kurang dari diyat, bisa jadi lebih dari diyat. Ya, misalkan 100 ekor unta, 1 ekor unta harganya berapa? Misalkan 1 ekor unta 30 juta ya. 30 kali 100 berarti 300 juta. 300 juta. Baik, nah, ini aslinya nilai diyat itu maksimal 300 juta. Karena Syekh bin Bas rahimahullah pernah mengatakan bisa dibayar dengan unta atau bisa dibayar dengan nilai unta. Dan kalau di Saudi di mahkamah syariah itu ada disebutkan, gak mesti dia harus bayar unta, tapi ada nilai nominalnya. Kalau di Saudi seperti itu, ya. Nah, sekarang unta berapa kata Syekh bin Baz? Masalah besaran yang ditetapkan oleh majelis hakim atau undang-undang terkait dengan kehakiman itu mengikuti harga unta. Nah, sekarang namanya sholah, orang bisa bayar 300 juta, bisa bayar lebih daripada itu. Dan ini namanya sholah. Dan dalam fikih ini suatu hal yang ditetapkan dalam syariah agar supaya orang tidak mudah membunuh. Ya, cuma dulu ketika ada kasus pembunuhan ya TKI di Saudi itu, ya orang sini ribut. Ya masa harus bayar denda? Lah memang ini aturannya. Ya masa kita orang Indonesia muslimin mayoritas kok enggak tahu seperti itu, kan dilucu gitu lah. Lucu. Ini sulah tuh memang gitu. Jadi bisa senilai denda, bisa kurang dari denda, bisa lebih daripada denda atau diyat. Awil afu atau diampuni secara gratis. Ya, al-afu ini diampuni secara gratis, enggak bayar sama sekali. Gitu ya. Nah, ini konsekuensi dari orang yang membunuh secara sengaja. Dan ulama menjelaskan bahwa pembunuhan ini terkait tiga hak. Yang pertama hak Allah. Karena yang membuat aturan enggak boleh bunuh itu Allah. Kemudian yang kedua hak aulia uddam, hak dari keluarga korban. Ya, kalau hak Allah dia harus bertaubat. Kalau hak keluarga korban, ya dia min apa yang diinginkan oleh keluarga korban, entah berupa qisas atau berupa sulah tadi. Ya, kemudian yang terakhir adalah hak dari si korban itu sendiri. Ya, nanti si korban itu di hari kiamat dia akan membawa kepalanya. Saya agak lupa apakah yang dimaksudkan kepala si korban atau kepala dari orang yang membunuh. Kemudian dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, tanyalah kepada orang ini limadza qatalani, kenapa dia membunuhku? Ya, dan orang ini yang membunuh ini dia masih menanggung dosa. Ya, masih menanggung dosa. Ya, masih menanggung hak terkait dengan orang yang dibunuh. Sehingga bisa jadi kebaikan dari orang yang dibunuh ini kebaikan dari orang yang membunuh ini akan diserahkan kepada orang yang dibunuh. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, atas kecuali orang itu betul-betul bertaubat dan Allah Ta'ala mengetahui kesungguhan orang itu, maka Allah akan membuat orang itu ridho, si korban itu ridho di akhirat nanti. Ya, maka ini berat ya, pembunuhan secara sengaja itu berat dalam Islam. Yang kedua, sibul amad. Sibul amad itu menyerupai sengaja. Dan sibul amad atau menyerupai sengaja ini diterangkan oleh para ulama, orang tersebut ya, orang tersebut dia memang bersengaja untuk melakukan penganiayaan, tapi dia tidak memiliki niat untuk membunuh. Dia tidak memiliki niat untuk membunuh, dan dia melakukan tindakan itu menggunakan sesuatu yang secara umum atau biasanya tidak bikin mati. Ya, oleh karena itulah bahasa di kalangan para ulama, ta'ammada ayyad ribahu. Dia sengaja untuk memukulnya, wala yata'ammadu ayyaqtulahu, dan tidak menyengaja untuk membunuhnya. Ya, baik. Maka ini namanya syibhul amad, menyerupai sengaja. Nah, kemudian saya mengatakan, wafihi adiyatu al-mughalladatu. Dan pada kasus pembunuhan syibhul amad ini, dibayarkan diyah mughalladah. Diyah yang besar, denda yang tebal, denda yang berat, ya afan, denda yang berat. Ya. Nah, denda yang berat ini apa? Denda yang berat ini tadi 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Kemudian pada 40 ekor di antaranya hamil. Dan nanti insyaallah akan diterangkan pada pembahasan berikutnya masalah rincinya. Ya, kemudian selanjutnya al-qatlul khata, pembunuhan tidak sengaja. Nah, pembunuhan tidak sengaja ini bagaimana? Pembunuhan tidak sengaja ini adalah dia melakukan tindakan terhadap sesuatu yang lainnya, tetapi meleset, gitu loh, mengenai orang dan orangnya meninggal. Itu pembunuhan tidak sengaja. Contohnya misalkan orang nembak atau berburu. Ya, dia mau nembak musang, ternyata malah meleset, ya. Malah kena manusia, lalu manusianya mati. Nah, itu namanya pembunuhan al-khata, tidak sengaja. Ya, karena memang dia tidak ada kesengajaan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang yang ya. Baik. Kemudian berikutnya, wa fihi ad-diyatu. Dan pada kasus ini ada hukuman berupa diyat. Tapi diyatnya itu bukan diyat yang mughalladhah. Bukan diyat yang mughalladhah. Diyatnya cukup dengan seekor atau 100 ekor unta. Ya. Baik, selanjutnya al-dhabit tsani, ketentuan yang kedua. Fi shibhi al-amdi wal khata'i al-kaffaratu 'ala al-qatil wa diyatu 'ala 'aqilatihi. Pada kasus pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, al-kaffaratu 'ala al-qatili, ada kewajiban kafarah bagi orang yang membunuh, wadiyah, dan ada kewajiban diyat, yakni denda, ala aqilatihi, yang dibebankan kepada keluarganya. Nah, jadi di sini, apabila pembunuhan itu menyerupai sengaja atau tidak sengaja, maka kewajiban dari pelaku adalah membayar kafarah. Dan apa kafarahnya? Apa kafarahnya? Kafarahnya adalah membebaskan budak. Satu. Ya, membebaskan budak. Ya. Ini kafarah pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua, ya, kafarah berikutnya adalah berpuasa. Ya. Kafarah berikutnya adalah melakukan puasa. Dan nanti ada ya pembahasan insyaallah. Melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Baik. Dan ini untuk diyatnya yang membayarkan adalah aqilah. Aqilah itu keluarganya. Jadi maksud keluarga adalah laki-laki dari kalangan ashabah. Ya, laki-laki dari kalangan apa? Ashabah. Dan ashabah ini di pembahasan waris ya, untuk mengetahui ashabah itu siapa saja. Itu di pembahasan waris. Baik, kemudian selanjutnya, bab syurutil qisas fin nafas. Bab syarat qisas pada kasus pembunuhan. Fihi dhabitun wahidun. Pada bab ini ada satu ketentuan. Syurutul qisas fin nafas khamsa. Syarat-syarat qisas pada kasus pembunuhan ada lima. Yang pertama, ayyakuna amdan. Pembunuhan itu dilakukan secara amat, secara sengaja. Ya, pembunuhan itu adalah pembunuhan secara sengaja. Maka kalau pembunuhan tidak sengaja, ya, syibul amat atau khata', tidak ada apa namanya hukuman qisas, ya. Jadi enggak sesederhana yang dibayangkan oleh orang, oh dalam Islam itu kalau membunuh hukumannya qisas. Enggak sesederhana itu. Karena pembunuhan ada tiga macam. Dan ini ya yang terus terang sekali lagi sering kita sampaikan bahwa pembelajaran semacam ini di kalangan masyarakat itu sangat minim sekali. Ya, sehingga masyarakat itu tidak begitu mengetahui keindahan dari hukum Islam ini. Ya. Yang tahu ya paling di pesantren. Yang diajarkan di pesantren atau universitas-universitas Islam itu diajarkan ya, walaupun di universitas Islam negeri itu sebetulnya diajarkan juga ini. Di UIN itu juga diajarkan semacam ini. Baik. Yang kedua, ayyakuna al-jani mukallafan. Pelaku pembunuhan ini seorang yang mukallaf. Ya, artinya seorang yang aqil balig. Seorang yang berakal, seorang yang balig. Ya. Dan saya di sini mengatakan mukhtar, yakni tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Baik, nah seandainya terpaksa, artinya apakah boleh seorang itu membunuh orang lain karena alasan terpaksa? Ya, jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena intinya sama-sama dibunuh. Jiwa orang yang dia bunuh itu tidak lebih buruk daripada jiwa dia. Gitu ya. Jadi makanya ketika orang itu dipaksa membunuh, maka apakah ini termasuk dari uzur? Ya. Ah, tidak. Tidak ya. Cuman di sini Syekh mengatakan bahwa syarat seseorang itu bisa ditegakkan hukum apabila dia itu dengan keinginan dia sendiri melakukan tindakan pembunuhan, tidak terpaksa. Kalau misalkan terpaksa walaupun gak boleh dia lakukan itu, maka tidak dikenai hukuman qisas. Baik, selanjutnya. Ayakun al-maqtulu ma'suman. Agar supaya hukuman qisas itu bisa diterapkan, atau agar apa, hukuman qisas ini, atau syarat hukuman qisas pada pada kasus pembunuhan, ayakun al-maqtulu ma'suman. Yang dibunuh itu ma'suman, terjaga darahnya. Ya. Siapa yang terjaga darahnya? Kafir. Siapa yang tidak terjaga darahnya? Yang tidak terjaga darahnya adalah kafir harbi misalkan, atau murtad, ya, atau misalkan dia baru saja membunuh orang lain. Nah, orang-orang semacam ini darahnya tidak terjaga, ya. Maka seandainya, ya, seandainya ada orang yang membunuh kafir harbi, ada orang yang membunuh orang murtad, ya, ada orang yang membunuh orang lain. Misalkan nih, ada orang membunuh keluarganya, kemudian dia gak terima, dibalas bunuh. Apakah orang yang gak terima kemudian membalas bunuh ini, dia dihukumi qisas? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Baik. Akan tetapi, yu'azzirul hakim, hakim memberikan hukuman ta'zir. Yu'azziru waliul amr, walakinahu la yuqtassu minhu. Dia dihukum oleh waliul amr, akan tetapi tidak dikisas. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena dia melampaui wewenang. Ya, masalah menjadi hukuman kisas itu wewenang dari waliul amr, dari pemerintah. Ya, wewenang pemerintah sekaligus kewajiban pemerintah. Ya, bukan kita sebagai rakyat. Maka manakala misalkan ada orang yang dia itu sebetulnya darahnya memang tidak maksum, tidak terlindungi seperti orang murtad, kemudian kafir harbi, kemudian orang yang berzina mohson dan dadak mengeknya, yang dalam syariah itu dihukum hukuman mati, tapi kita main hakim sendiri dengan menjatuhi hukuman, maka kita ini yang melakukannya tidak dihukum qisas, tapi bisa dihukum ta'zir oleh waliul amri karena menyalahi wewenang. Ya, seperti itu fikihnya ya. Kemudian ayyakuna al-maqtulu mukafian lil qatil aw a'la. Yang dibunuh ini satu kufu atau satu level dengan orang yang membunuh, atau mungkin lebih tinggi lagi levelnya. Ya. Dan level yang dimaksudkan di sini, ya. Level yang dimaksudkan di sini bukan artinya kaya miskin. Ya. Tapi misalkan muslim sama muslim. Ya, jadi yang dibunuh itu apa itu namanya? Muslim. Kemudian yang dibunuh itu adalah merdeka. Ya, yang membunuh itu juga merdeka. Jadi satu level itu. Muslim bunuh muslim, ya. Kemudian wanita bunuh wanita, dan seterusnya. Ya, jadi yang dibunuh itu harus satu level atau lebih. Ya, maka disebutkan kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ya. Baik. Makanya kalau misalkan seorang yang merdeka membunuh budak, hukumannya bukan qisas, kan enggak satu level. Artinya dibunuh itu enggak satu level dengan yang membunuh. Ya. Kemudian misalkan al-hurru bil al-abdu bil wal unsa bil unsa. Ya, misalkan laki-laki membunuh wanita, itu enggak satu level. Gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, alla yakuna al-maqtul waladan lil qatil. Korban pembunuhan bukanlah anak dari orang yang membunuh. Korban pembunuhan bukan anak dari orang yang membunuh. Ya. Artinya apa? Misalkan ayah membunuh anaknya, maka ayah ini tidak dijatuhi hukuman qisas. Ya. Tapi bukan artinya tidak dijatuhi hukuman qisas tapi tidak ada hukumannya, tetap ada hukumannya. Dan ini hukumannya nanti diserahkan ke hakim. Ya, jadi nanti negara itu bikin undang-undang, ya, negara itu bikin undang-undang ketika memang tidak ditentukan oleh syariah seperti itu. Ya, misalkan syariah tidak menentukan hukuman khusus bagi korban pembunuhan yang korbannya itu adalah anak, sementara pelakunya adalah ayah. Itu syariah tidak memberikan ketentuan. Maka disinilah ya negara masuk membuat undang-undang seperti itu. Ya, adapun misalkan kok pembunuh apa korbannya itu bukan anaknya, korbannya juga sekufu, nah, maka ini apa itu namanya domainnya ada domain dari syariah. Gitu ya. Nah, di negara Islam seperti itu jemaah. Misalkan kayak di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia, kalau misalkan kok yang dibunuh itu anaknya, yang membunuh ayahnya, Hukumannya bukan kisos. Siapa yang menentukan hukuman? Pemerintah. Ya, raja. Gitu ya. Jadi ada ketentuannya. Ada majelis syura kalau di Saudi itu. Tapi majelis syura di Saudi itu yang bikin menentukan undang-undang, mereka kalau dalam syariat sudah ada, itu mereka enggak sentuh. Ya, yang dalam syariat sudah ada ditetapkan di dalam undang-undang negara. Nah, kemudian nanti di dalam syariat tidak diatur, nah baru mereka bermusyawarah menentukan mana hukuman yang maslahat untuk itu. Nah, itu seperti itu kalau di negeri Islam seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya, syurutu babu syuruti istifa'il qisas. Bab syarat mengambil qisas sebagai hukuman. Ya, atau bab syarat menegakkan hukuman qisas, ya. Pelaksanaan hukuman qisas. Tadi sudah kita ketahui syarat qisas pada pembunuhan itu apa? Sudah disebutkan tadi kan? Pembunuhnya adalah sengaja, kemudian ini sampai 5. Nah, sekarang kalau sudah terpenuhi 5 syarat ini, apakah otomatis langsung bisa diterapkan? Tidak, harus melalui mekanisme berikutnya, syarat bisa dilaksanakan qisas pada kasus tersebut. Jelas ya? Yang pertama, ayyakuna man yastahiquhu mukallafan. Ya, orang yang berhak dikisos adalah mukallaf, yakni balig dan aqil. Jadi misalkan yang berhak dikisos ini bukan mukallaf, seperti misalkan pelakunya belum balig, pelakunya gila, maka tidak bisa diterapkan hukum qisas. Gitu ya? Seperti itu. Kemudian yang kedua, ayyattafiqa al-awliya'u ala istifa'ihi. Keluarga korban sepakat untuk melaksanakannya. Ya, istifa' itu bisa diartikan pelaksanaan, atau letter lock-nya bisa diartikan mengambil. Ya, mengambil qisas sebagai hukuman. Karena memang masalah pembunuhan secara sengaja itu kan dikasih 3 opsi kan. Anda mau ngambil qisas sebagai keluarga korban, atau Anda mau mengambil perdamaian, atau Anda mau mengambil pemaafan secara baik, secara secara gratis. Nah, ini ketentuan yang kedua atau syarat pengambilan qisas sebagai hukuman. Yang kedua adalah keluarga korban sepakat untuk melaksanakannya. Maka seandainya ada yang tidak sepakat, tidak bisa diterapkan hukum qisas. Baik, 5 perkara ini dari syarat qisas ini sudah terpenuhi. Tapi sekarang untuk melaksanakannya kita lihat, terpenuhi enggak 3 syarat ini? Ya, ini yang berhak untuk melaksanakan yang berhak dikisah ada mukallaf. Betul mukallaf? Ya, mukallaf. Baik. Kemudian selanjutnya keluarga korban semuanya sepakat? Sepakat. Oke. Okay. Syarat yang ketiga, amnut ta'addi ala ghairihi. Aman dari bentuk pelampauan batas kepada orang lain. Syarat yang ketiga, aman dari bentuk pelampauan batas kepada orang lain. Artinya seandainya hukuman qisas terkait pembunuhan ini diterapkan, apakah akan berdampak pada orang lain atau tidak? Kalau berdampak pada orang lain, maka tidak bisa diterapkan hukum qisas saat itu. Contohnya apa? Contohnya begini, misalkan pembunuhnya seorang wanita. Dan wanita ini dia hamil. Ya. Seandainya wanita ini dihukum hukuman qisas hukuman mati, maka otomatis juga akan melampaui apa? Si janin. Dan janinnya akan ikut mati juga. Dan ibunya sudah mati. Maka kalau tidak aman dari bentuk pelampauan batas kepada orang lain, tidak bisa diterapkan hukum qisas saat itu. Nunggu sampai melahirkan. Seperti itu ya. Nah, ini 3 syarat mengambil qisas sebagai hukuman. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Syarat mengambil qisas sebagai hukuman. Kemudian selanjutnya, syurutul qisas fi maduna nafas. Syarat qisas untuk selain pembunuhan. Nah, qisas ini karena namanya adalah pembalasan setimpal, ini juga berlaku untuk kasus selain pembunuhan. Ya, wa fihi dhabitan. Pada bab ini ada 2 ketentuan. Adzabitul awwal, ketentuan yang pertama, syurutu khamsah. Ya, syaratnya ada 5. Kapan kita bisa mengqisas terkait kriminalitas selain pembunuhan? Syaratnya ada 5. Yang pertama, ayyakuna amdan. Ya. Jadi kita apa itu namanya? Tadi sudah kita bahas ya, jinayah itu ada 2 ya. Pelampauan batas terhadap badan seseorang yang di situ ada konsekuensi qisas atau pembayaran. Dan di sini ya, masalah pelampauan batas ini ada 2 macam. Ya, yaitu terkait dengan kasus pembunuhan dan tidak pembunuhan. Karena pelampauan batas terhadap badan itu ada yang sampai mati, ada yang tidak sampai mati, gitu kan? Nah, yang sudah sampai mati tadi sudah kita bahas. Sekarang kalau tidak sampai mati, melukai misalnya. Maka di sini untuk bisa diterapkan qisas ada dua ketentuan yang harus dibahas. Pertama, syurutu khamsa. Syarat menegakkan qisas pada kasus semacam ini ada lima. Yang pertama, ayyakuna amdan. Dia sengaja untuk melakukan penganiayaan. Yang kedua, imkanul istifa'i bila haif. Memungkinkan dilaksanakan tanpa adanya kedzaliman. Karena melampaui anggota tubuh lain. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Misalkan ya, dia ini melakukan tindakan pelampauan batas terhadap tulang. Ya, ada tulang orang, kemudian dipatahkan tulangnya. Pas dipatahkan di bagian sini, tengah. Tengah apa itu namanya? Lengan bawah. Ya. Nah, apakah dia bisa dikisos? Apakah dia bisa dikisos? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena seandainya pada bagian ini dipotong, maka pasti akan mengenai bagian yang lainnya. Ya, akan mengenai bagian yang lainnya. Baik, maka yang semacam ini tidak bisa diterapkan hukum qisas. Kenapa? Seandainya diterapkan, maka akan ada bentuk kezaliman. Maka syarat yang kedua, imkanu al-istifa'i bila haif. Ya, memungkinkan dilaksanakan tanpa adanya haif. Haif itu kezaliman. Karena apa? Melampaui anggota tubuh lain. Ya, yang harusnya dikisas ini melampaui yang lainnya. Seperti itu. Yang ketiga, al-musawat fil ismi wal mawdi' wassihah wal kamal. Dilaksanakan pada anggota tubuh yang sama nama. Sama nama. Misalkan yang Anda menzalimi bagian mana? Anda menganiaya bagian mana? Ya, namanya apa yang dianiaya itu? Tangan. Oh, berarti nanti tangan yang dikisas. Sama nama. Wal mawdi', demikian pula sama lokasinya. Kalau tangan kan ada dua, yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Ya, jangan misalkan dia dilukai tangan, telapak tangan bagian kiri, dia minta kisos bagian kanan. Maka ini maksudnya sama nama, sama apa tadi? Lokasinya yang mana? Kanan apa yang kiri? Ya, kalau misalkan kepala yang mana lokasinya? Ya, kalau misalkan bahu yang mana? Bahu kanan atau kiri? Seperti itu. Itu maksud dari maudhi, tempat. Wasiha dari sisi apa itu namanya? Sama-sama sehat. Sama-sama sehat. Maksudnya adalah misalkan yang dilukai atau yang dizol apa itu namanya? Yang dianiaya itu bagian tubuh yang memang tidak sehat. Ya. Misalkan di sini ada tangan dia yang lumpuh. Kemudian orang menganiaya tangan dia yang lumpuh. Apakah bisa dikisos? Kamu menganiaya tangan saya yang sebelah kiri. Misalkan ada kan orang yang tangannya itu keter gitu ya. Ini gak sehat kan gitu. Ya, kalau itu maksudnya dikamal nanti sempurna. Ini gak sehat misalkan, lumpuh. Ya. Katanya di aniaya itu, apakah dia bisa minta kisos? Saya minta kisos tangan sebelah situ. Karena tangan sebelah situ saya dianiaya sama dia. Enggak, kenapa? Karena dari sisi kesehatannya tidak sama. Kemudian yang kedua, dari sisi sempurna. Yakni sama-sama sempurna. Ya. Baik. Contohnya misalkan tangan apa itu namanya? Dia melampaui batas terhadap tangan orang. Tapi tangan orang ini enggak sempurna, enggak 10. Ada cuman berapa? Ada cuman 5, enggak 10, cuman misalkan tangannya ini tinggal 7. Ya. Apakah bisa misalkan kedua tangannya itu dikisos? Ya, enggak bisa. Kenapa? Karena tidak sempurna. Yang dilukai, yang dizalimi jumlahnya 7, sementara dia kok harus bayar 10. Nanti mengarahnya ke diyat nanti. Gitu ya. Baik, selanjutnya ayakun al-muqtas mukafian lahu aw a'la. Ya. Yang kelima, pelaku yang keempat ya, korban selevel dengan pelaku atau lebih tinggi. Jadi, ya, jadi korbannya itu harus selevel atau lebih tinggi. Ya, jadi misalkan kok korbannya itu contohnya misalkan korbannya sama-sama korbannya sama-sama merdeka gitu ya, atau sama-sama budak, sama-sama budak satu level atau lebih tinggi merdeka, maka misalkan pelakunya orang merdeka, korbannya budak, itu enggak bisa diterapkan hukum qisas. Syaratnya korbannya harus selevel atau lebih tinggi. Yang kelima, alla yakuna al-muqtas minhu ahada al-walidaini. Pelaku dari kejahatan itu bukan salah satu dari orang tuanya. Misalkan salah satu dari orang tuanya dia melakukan kejahatan terhadap anaknya, maka tidak bisa dikisas. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, sirayatul qisas hadirun wa sirayatu al-janayah madmuna. Sirayah qisas, sirayah itu luka yang menjalar akibat qisas. Jadi sirayah itu luka yang menjalar, ya. Maka luka yang menjalar akibat qisas tidak ada tanggung jawabnya. Luka yang menjalar karena kejahatan ada tanggung jawabnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika misalkan seseorang melukai orang lain, misalkan dipotong sininya. Dia potong sininya. Ya, dia cuma motong sininya saja. Yang luka sini. Tapi ternyata lukanya itu menjalar sampai atas. Ya. Maka dia bertanggung jawab juga terhadap tangan bagian atasnya. Dia tidak bisa mengatakan, "Wah, saya itu cuma motong tangan dia sampai siku." Ya, kok saya kok harus dipotong sampai sini? Enggak, sirayatu al-jinayah madmun. Madmuna. Ya, luka yang menjalar sebab kejahatan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, tapi sirayatul qisas hadrun. Luka yang menjalar dengan sebab qisas itu tidak ada tanggung jawabnya. Contohnya misalkan tadi orang melukai atau orang ya melukai atau memotong sampai lengannya. Iya kan? Kemudian dia dikisos sampai lengannya. Kan bisa dikisos sampai lengannya. Tadi kalau sini enggak bisa. Kenapa? Karena akan berkonsekuensi mengenai yang lain. Jadi sih kalau dipotong sininya itu biasanya enggak sampai sininya kalau dilakukan perawatan dengan baik. Nah, ketika dikisos qadarullah wa syafa'al ternyata menjalar. Nah, apakah pihak yang mengkisos algojonya itu bertanggung jawab? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ini maksud dari kaidah atau babat yang kedua. Kemudian selanjutnya kita lihat. Kitab tentang ad-diyat. Wa fihi salasatu abwab. Pada kitab ini ada tiga bab. Pada kitab ini ada tiga bab. Jadi diat itu pembayaran, ya, pembayaran yang diberikan kepada korban atau kepada walinya, keluarganya, disebabkan adanya kejahatan yang diterima oleh si korban. Nah, itu namanya apa? Ad-diyat. Baik. Diat ini, ya, diat ini terkadang seorang yang korban ini kadang memaafkan dan mau menerima diat. Sudahlah, tidak usah dikisos, gitu ya. Baik kisos terkait jiwa atau terkait bukan jiwa, sudah tidak usah kisos. Maka dia beralih kemana? Ke diat, pembayaran berupa harta. Ya, jadi kejahatan itu kan hukumannya dua. Ya, kejahatan itu jinayah tadi hukumannya dua. Bisa dengan balas setimpal atau bisa dengan memberikan apa? Sejumlah uang. Nah, sejumlah harta. Nah, tadi masalah pembalasan setimpal sudah kita lewati. Sekarang kita bahas tentang diat. Seandainya korbannya udah enggak usah dibalas. Saya mau diat saja. Oke, berapa yang harus dibayarkan? Pertama. Wa fi salasatu abwab. Pada kitab ini ada tiga bab. Bab maqadiri ad-diat, bab ukuran atau besaran diat. Yang kedua bab al-aqilah, yang ketiga bab kafaratil qatl. Bab aqilah dan kafarah pembunuhan. Bab yang pertama, bab maqadir diyat, bab ukuran atau besaran diyat. Wa fi sittatu dhawabit. Ya, pada bab ini ada enam ketentuan. Yang pertama, dhawabitul awwalu, man atlafa insanan aw juz'an minhu bimubasharatin aw sababin. Siapa yang membunuh seseorang, ya, atau melukai anggota tubuhnya secara langsung atau ia menjadi sebab akan hal itu, jika ia masuk kategori pembunuhan sengaja, in kana amdan fadiyatu fi mali halatan, maka diatnya adalah dari hartanya sendiri secara kontan saat itu. Ya, jadi siapa yang melakukan pembunuhan atau melukai anggota tubuh secara langsung atau ia menjadi sebab akan hal itu, ya, langsung dia lukai atau dia menjadi sebab. Jika ia masuk kategori pembunuhan sengaja, maka diatnya diambil dari harta dia sendiri, bukan diambil dari orang lain. Kalau tidak sengaja, maka diatnya dari akilahnya. Ya, membunuhnya enggak sengaja, melukainya enggak sengaja, diatnya nanti dari akilahnya. Yang bayar adalah keluarganya. Ya, jadi kalau sengaja bayar dia sendiri dan itu halal, halal itu kontan, enggak bisa dicicil. Ya, kalau dia enggak sengaja, yang bayar adalah akilah atau keluarganya. Dan ini bisa dicicil 3 tahun. Bisa dicicil selama 3 tahun. Baik, nah ini catatan bisa dibaca ya. Kemudian adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Idza addama ar-rajulu waladahu au zaujatahu fi nusyuzin au muallimun sabiyahu au sultanin ra'iyatahu wa lam yasrif lam yadman. Apabila seseorang mendidik anaknya atau istrinya karena nusyuz, istrinya itu enggak mau menjalankan kewajiban yang wajib atas dia yang merupakan hak suaminya. Atau guru mendidik muridnya, atau penguasa mendidik rakyatnya, dan ia tidak berlebihan, maka ia tidak bertanggung jawab untuk dikisos. Ya, jadi kalau tidak berlebihan, ya, tidak bertanggung jawab untuk dikisos, itu ya. Baik. Adzabitu tsalits, ketentuan yang ketiga, maqadiru diyat samaniyah. Ukuran atau besaran diyat itu ada 8. Diyatul muslim al-hur walau tiflan mi'atu ba'irin. Ya. Diyat seorang muslim yang merdeka walaupun dia masih anak-anak adalah 100 ekor unta. Ya, diyatnya adalah 100 ekor unta. Ya, jadi artinya kalau misalkan dia itu membunuh seorang muslim, maka yang harus dibayarkan kalau misalkan mau diyat adalah 100 ekor unta. Adapun diatnya seorang muslimah, ya, diatnya seorang muslimah al-hurrah yang merdeka, nisfu dhalik, separohnya, 50 ekor unta. Ya, diatul kitabi al-hurri nisfu diatil muslimil hurri. Diat seorang ahli kitab yang merdeka separuh dari diat seorang muslim yang merdeka. Jadi ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu, kalau misalkan ada keluarganya yang dibunuh oleh seorang muslim, maka seorang muslim ini dia membayar diat, ya, kepada keluarga si Nasrani tersebut, tapi diatnya adalah 50 unta, separuh dari diat seorang muslim. Ya. Diyatul kitabiyatil hurrah nisfu diyatil muslimatil hurrah. Diat atau denda yang dibayarkan terkait al-kitabiyah, wanita ahli kitab yang merdeka, maka separuh diat muslimah yang hurrah. Berarti kalau muslimah itu 50, maka ahli kitab berapa? Perempuan 25. Diatul majusi wal kafir. Ya, diat seorang majusi, ya, seorang majusi wal kafir, dan seorang yang kafir adalah, ya, samanu mi'ah dirham, ya, 8 dirham, ya, berapa, 8 dirham, ya, diat seorang majusi dan orang kafir itu 8 dirham. Orang kafir maksudnya bukan ahli kitab, ahli kitab kafir, tapi ada istilah sendiri ahli kafir, misalkan orang menyembah berhala, ya, Hindu, Buddha. Itu kalau di negeri Islam, ketika misalkan ada orang yang terbunuh di antara mereka, pembunuh yang muslim misalkan, maka hukumannya adalah berapa? Yang harus dibayarkan muslim adalah berapa? 8 dirham. 8 dirham itu entah sekarang ukurannya berapa. Bisa dihitung nanti ya. Berapa? Ada yang tahu? Kemudian selanjutnya, 1 dirham berapa rupiah? 14. Kalau 8? 800, afan. 800 ya. Samani mi'atu dirhamin. Ya. Berarti berapa? Samani atau sama apa? Samani mi'ati dirhamin. 14.000 kali 800. Katamu berapa? 10 juta. Ya, lebih murah kan? Lebih murah. Kemudian dia tul majusiyah wal kafirah nisfu dzalik. Sementara dia majusi dan orang kafir, kafirah, ini wanita, dia majusi wanita dan dia kafir wanita, itu separuh dari itu. Ini 800. Separuh dari hal itu maksudnya adalah 400, separuh dari 800, ya. Dia turraqiq qimatuhu, diat dari budak adalah harganya. Saya ada budak yang dibunuh, diatnya berapa? Diatnya adalah harga dari budak itu. Diatu aljanin usru diyati ummihi. Diat janin adalah 1/10 dari diat ibunya. Diat janin adalah 1/10 dari diat ibunya. Jadi misalkan diatnya ibu adalah 50 unta, maka 1/10-nya berarti berapa? 5, ya, 5. Baik. Selanjutnya adabitur rabi, ketentuan yang keempat. Man atlafa ma fil insani minhu wahidun fa fihi adiyatu kamilatan. Ya, siapa yang merusak bagian tubuh yang ada pada seseorang yang mana bagian itu hanya satu, maka diatnya sempurna. Sempurna berarti 100. Jadi misalkan anggota tubuh itu cuma satu. Coba, ya. Misalkan namanya satu, lidah. Ya, lidah ini dipotong semua orang. Maka diatnya sempurna, 100 ekor unta. Bayangkan. Ya. Kemudian wa ma fihi minhu syai'an fa fi ahadihima nisfuha. Ya. Jika ada dua, maka pada salah satu diatnya, pada salah satunya diatnya setengahnya. Jadi dua, misalkan apa? Tangan kan dua. Kalau salah satu yang dianiaya, ya, salah satu yang dihancurkan, dirusak, atau apa dirusak, maka diatnya adalah separuhnya. Berarti berapa? 50 ekor unta. Ya. Jadi ada orang misalkan ini menganiaya tangan kita sampai tangan kita itu rusak, itu dia bayar kita berapa? 50 ekor unta. Ya. Kemudian wa ma fi minhu arba'a fa fi ahadiha rubu'uha. Jika ada 4, maka salah satunya 1/4-nya, ya. Misalkan apa? Misalkan ini pelipis, apa ya? Pelipis ya. Ini di dalam catatan sudah saya tulis ini. Kelopak mata. Kelopak mata ini kan ada 4 ini. Ya, kelopak mata itu ada 4. Maka diatnya 24 unta. Kenapa? Karena satunya adalah 1/4 dari 100. Berarti misalnya kelopak mata kita ini ada orang yang merusak satu, maka diatnya 24 ekor unta. Bayangkan 30 kali 24, 30 juta kali 24. Ya. Kemudian wa fa wa ma fihi minhu 10 fa fi ahadihim usruha usruhum. Ya. Misal merusak satu jari, jika ada 10, maka pada salah satunya 1/10-nya. 10 di jari ini 10. Kalau satu saja dirusak, maka diatnya adalah 1/10. Dapat 30 juta kita. Jadi enak di negeri Islam itu, kalau kita misalkan dilukai ini sampai apa itu namanya, sampai patah ini, wah, bisa buat haji ini kita. 30 juta. Misalkan satu unta 30 juta. Baik. Adzabitul khamis, ketentuan yang kelima. Dhahabu manfaatil udwi kadhahabihi. Ya, hilangnya fungsi anggota tubuh seperti hilangnya anggota tubuh tersebut. Maksudnya apa? Tubuhnya enggak hilang. Tangannya masih ada, tapi fungsinya hilang karena kejahatan orang. Maka ya, apa itu namanya, dianggap seperti hilangnya anggota tubuh tersebut. Diatnya sama. Baik, kemudian selanjutnya al-dhabitus sadis, ketentuan yang ke-5. Diyatul juru hukumatan illa khamsan. Diyat terkait luka. Kalau tadi kan merusak, tadi itu merusak, bukan melukai saja, tapi sampai merusak. Nah sekarang kalau diyat luka itu hukumatan, artinya yang menetapkan hukumnya adalah hakim. Ya, illa khamsan, kecuali pada 5 jenis luka. Kecuali pada 5 jenis luka. Jadi luka ini nanti diserahkan ke hakim. Makanya tadi dalam hukum Islam, itu pemerintah masih diberi beban untuk bikin undang-undang. Karena enggak semuanya diatur. Tapi yang diatur oleh Islam itu dalam sebagai seorang muslim itu enggak boleh kita ikut campur. Gitu ya. Kalau kita bicara diri kita sebagai kapasitas seorang muslim. Baik. Nah, kecuali lima. Yang lima itu apa? Yang pertama al-mudhihah. Al-mudhihah adalah luka yang sampai menampakkan tulang. Jadi kalau luka itu sampai tulangnya kelihatan, namanya mudhihah. Diatnya adalah setengah sepersepuluh diat, yakni lima unta. Lima unta. Ya. Yang kedua, al-hashimah. Al-hashimah itu apa? Luka yang menampakkan tulang sekaligus memecahkannya. Tulangnya nampak dan pecah. Maka diatnya sepersepuluh diat, yakni sepuluh unta. Ya. Kalau tadi setengah sepersepuluh, kali ini sepersepuluh, yakni sepuluh unta. Al-munaqqilah. Ya, al-munaqqilah. Al-munaqqilah ini luka yang menampakkan tulang, memecahkannya dan juga memindahkannya dari posisi asli. Tulangnya nampak, pecah dan pindah. Ya. Maka diatnya sepersepuluh dan setengah, yakni 15 unta. Ya. Yang keempat, al-ma'mumah. Ya, al-ma'mumah, luka yang disebut al-ma'mumah dan al-ja'ifah. Al-ma'mumah adalah luka yang di kepala, luka di kepala yang sampai menampakkan tulang, memecahkannya, juga memindahkannya dari posisi asal serta sampai pada kulit otak. Ya. Adapun al-ja'ifah yang sampai pada jauf, yakni perut. Ya, misalkan dia melukai sesuatu sampai masuk ke perut. Diatnya masing-masing sepertiga diat, yakni 33 unta. Ya, al-ma'mumah dan al-ja'ifah itu diatnya 33 unta. Ya. Yang kelima, an-nafidah. Luka yang masuk tubuh lalu tembus. Diatnya 2/3 diat, yakni 66 unta. Misalkan dia menembak bagian tangan sampai tembus, tapi tangannya masih berfungsi. Kalau tangannya tidak berfungsi, maka nanti berlaku yang tadi. Ya, yang tadi. Jadi ini diat sampai merusak ada sendiri. Dia terkait luka ada sendiri. Ya, masya Allah. Kemudian selanjutnya babul aqilah. Wa fi dhabitun wahid. Aqilah itu apa? Aqilah itu adalah keluarga korban. Ya, al-aqilah itu keluarga korban. Ya. Dari kalangan laki-laki, sekarang dikatakan asobah ya, tadi sudah sampai. Wa fi dhabitun wahid. Pada bab ini ada satu ketentuan. Al-ahwal allati la tatahammalu fiha al-aqilatu min ad-diyah sitta. 6 keadaan yang mana aqilah tidak menanggung diat. Ya, jadi ada 6 keadaan aqilah itu tidak nanggung diat, dia enggak nanggung diat. Pertama al-amad, ketika pembunuhannya secara sengaja. Ya, ketika pembunuhan secara sengaja. Maka saat itu aqilah tidak menanggung pembayaran. Ya. Kemudian selanjutnya Al-abdu, korban adalah budak. Maka aqilah juga tidak menanggung pembayaran. Kemudian al-iqrar, pelaku mengaku bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan itu. Tapi tanpa adanya bukti dan saksi. Ngaku aja dia, saya yang membunuh. Ya, tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Ya. Kemudian selanjutnya as-sulh, perdamaian. Kalau damai tadi, damai ya di awal pembahasan ya, pembunuhan secara sengaja, maka di sini tidak ada aqilah tidak membayar diat. Yang kelima, maduna sulusi diyati dzakarin muslimin. Ya, di bawah 1/3 diat laki-laki muslim. Kalau diatnya itu di bawah 1/3 diat laki-laki muslim, maka aqilah tidak membayar. Kemudian fi halati ajziha, ketika aqilah tidak mampu membayar diat. Baik, kemudian bab kafaratil qatl, bab kafarah pembunuhan. Wa fi dhabitan, pada bab ini ada dua ketentuan. Adh-dhabitul awwal, ketentuan yang pertama, kafaratul qatl 'itq raqabah mu'minah. Kafarah pembunuhan ya tidak sengaja dan menyerupai sengaja ini ya. Jadi kafarah pembunuhan ini adalah pembunuhan yang menyerupai sengaja atau tidak sengaja. Gitu ya. Fa adalah 'itq raqabah, membebaskan budak mu'minah. Fa illam yajid, kalau tidak mendapati, fasyamu syahrain mutatabi'aini. Maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan Syekh bin Baz mengatakan, ya, sekarang kan enggak ada budak ya, maka ulama sekarang ijtihad. Ya, terus apa? Oh, nilainya. Nilainya. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. La kafarata 'ala man qatala difa'an an nafsihi aw man yubahu qatluhu. Tidak ada kafarah atas orang yang membunuh karena membela diri atau terhadap orang yang dibunuh. Ya. Atau terhadap orang yang boleh dibunuh. Jadi kafarah yang tadi disebutkan tadi ini tidak dibebankan pada orang yang membunuh karena membela diri. Ya. Atau terhadap orang yang boleh untuk dibunuh. Seperti misalkan orang yang murtad, ya. Kemudian dia bunuh walaupun dia salah, tapi dia tidak bayar apa? Kafarah. Baik, seperti itu ya. Dan mungkin ada yang tidak dibahas oleh penulis di sini tentang masalah bagaimana kalau misalkan dia membunuh sa'il. Sa'il itu orang yang menyerang dia. Ya. Apakah dia boleh membunuh orang yang menyerang dia? Mau membunuh dia, jawabannya boleh. Jawabannya boleh, tapi dia lakukan apa itu namanya? Perlawanan yang paling ringan dulu. Ringan-ringan. Ya, kalau misalkan bisa ditembak kakinya, tembak kakinya. Baru kalau misalkan enggak bisa, enggak memungkinkan, kan yang tahu kan jujur-jujuran ya, yang tahu yang diserang. Saya mungkin apa enggak ini? Kalau sekedar melumpuhkan. Ya. Nah, ini ada sudah ada apa itu namanya? Sudah ada penilaian ya. Sudah ada penilaian. Ini kalau saya cuma melumpuhkan saja bisa atau enggak? Atau misalkan saya melumpuhkan saja malah saya nanti yang kena mati saya. Ya, akhirnya dia lihat. Gimana ini? Oh, ini enggak bisa ini kalau saya lumpuhkan toh. Ya, kalau saya berusaha untuk melumpuhkannya, saya bisa mati ini kena tembakan dia. Ya sudah, saya tembak saja. Nah, ini boleh apa enggak? Boleh. Jadi, apa namanya? Qatlus sa'il namanya. Membunuh as-sa'il, orang yang hendak membunuh dia, menyerang dia, maka ini diperbolehkan. Tidak masuk di dalam kategori melakukan pembunuhan. Ya, membela diri. Nah, maka jangan kita kadang itu mengatakan, "Wah, ini gini, kita harus tahu hukumnya." Ya. Contohnya misalkan ya, kita sering misalkan ada polisi misalkan. Polisi itu mau dibunuh. Ya, kemudian polisinya nembak. Sampai mati misalkan. Boleh apa tidak? Ya boleh. Ya, diperbolehkan. Kenapa? Karena dia mau dibunuh. Ya, dia diserang misalkan ini. Diserang. Kemudian kalau betul pertama dia lihat dulu yang paling ringan. Misalkan dia bisa lumpuhkan. Kalau dia bisa lumpuhkan itu yang dia lakukan. Tapi kalau hitung-hitungannya, saya nggak mungkin ini bisa ngelumpuhin ini. Ya, kalau saya terpaksa ngelumpuhin ini, nanti saya malah yang akan kena tembakan. Saya bisa tembus dada saya. Ya sudah, akhirnya dia langsung saja. Ya, seperti itu ya. Apalagi dalam kondisi genting. Dalam kondisi genting itu kadang sesuatu bisa sulit untuk berpikir. Yang dia bisa lakukan adalah, kalau saya kok tidak langsung bunuh dia, saya yang akan dibunuh. Ya, maka semacam ini sesuatu hal yang tidak mudah ya. Tidak mudah. Makanya jangan banyak kita main komentar-komentar enggak tahu urusan. Wallahu taala alamu bisawab na tafi ila huna. Ya, kita sambung ke Masjid Mujahidin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.